Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallah wa iyyakum jami'an minan nar. Amin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya dan asyukur lillahi azza wa jal minal ibadah wa ta'ah. Syukur kepada Allah termasuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini perintah. Nah, washkuru lillah, ya, bersyukurlah kalian kepada Allah. Nah, sehingga seorang hamba yang dia telah diberi banyak nikmat oleh Allah, maka wajib untuk dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Baik dia mensyukurinya di dalam kalbunya, kemudian bil lisan wa bil jawarihi wal arkan. Dia mensyukuri, dia meyakini bahwasanya nikmat itu minallah. Ja'a min indillah. Nah, kemudian dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Ya. Tidak cukup, ya, hanya di lisan saja. Tapi bil jawarihi wal arkan, dia buktikan syukurnya itu dengan, ya, amal soleh, nah, amal ketaatan, ya. Maka disinilah, ya, gambaran orang-orang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya cukup di lisan, tetapi zahiran wa batina. Secara dohirnya nampak dan batinnya juga mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus banyak mengingat nikmat-nikmat Allah? Agar kita tidak tergolong hamba-hamba Allah yang kufur nikmat. Ya. Hamba-hamba Allah yang sesak nafas, sesak dadanya dengan berbagai macam ibtila, ujian-ujian, musibah, ya, seperti musibah yang menimpa negeri ini, bahkan di belahan negeri, ya, seluruhnya di dunia ini. Nah, yaitu wabah COVID-19. Ya, sampai saat ini kita di masa pandemi. Jadi kita ini masih di masa pandemi, kan, belum normal, ya, belum normal seperti dahulu, seperti kegiatan itu bebas. Nah, kita masih di masa pandemi COVID-19. Jadi kita masih di dalam situasi ujian, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ahsiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Nah, Allah menyebutkan ahsiban nas, apakah manusia itu mengira ayyakulu amanna ayutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Jadi pembuktian tentang keimanan seseorang itu harus melalui ujian, ibtila, imtihan. Nah, barakallahu fikum. Fa inna asyaddul bala al-anbiya. Oleh karenanya, yang paling besar ujiannya, musibah-musibah yang Allah berikan kepada hamba ini, al-anbiya, para nabi. Nah, dikarenakan apa? Besarnya tingkat keimanan para anbiya wa rusul, ujiannya besar, ya. Thummal amsal fal amsal, kemudian setelahnya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang hamba, maka ujiannya besar, ya. Kadar keimanan itu akan mendapatkan ujian yang semisal, ya, barakallahu fikum. Sehingga kita sabar setiap ujian-ujian yang yang datang kepada diri kita secara pribadi maupun keluarga, masyarakat atau secara umum, ya, negara, maka seorang mukmin harus as-sabr, bersabar, ya, untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah menimpa umat-umat terdahulu, yaitu fitnah-fitnah, ujian-ujian, ibtila, sehingga mereka bisa menghadapi ujian-ujian itu dengan berhasil. Nas'alullah as-salama was-sabat ala dinillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita kembali membuka majelis kita, majelis ilm, ya, majelis ta'lim kita, walhamdulillah. Sekian lama kita menghentikan kegiatan ta'lim ini untuk, ya, menguji kesabaran kita, ya. Alhamdulillah, ya, kita termasuk orang-orang yang mau bersabar, ya. Walul amr, pemerintah kita menghimbau agar, ya, menghentikan aktivitas yang sifatnya mendatangkan kerumunan banyak orang, ya, sampai dalam masalah ibadah, ya, sholat Jumat waktu itu, ya. Sampai kegiatan pengajian-pengajian. Alhamdulillah sekarang kita diberi kemudahan. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang telah memberikan izin. Kemudian kesempatan ini, ya, hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita, ya, melalaikannya. Kita diberi kemudahan untuk kita bisa beribadah kepada Allah, untuk kita bisa menjalankan tauhid, menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum, agar kita terpilih sebagai hamba-hamba Allah asy-syakirin, yang bersyukur. Ya. Karena hamba-hamba Allah yang bersyukur itu qalil, ikhwan. Wa qalilun min ibadiyasy-syakur. Dan sedikit sekali jumlah dari hamba-hamba Allah yang orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang istiqomah di atas taat, sedikit. Ahlul haq qalil. Nah, orang-orang yang di atas al-haq itu sedikit. Ya. Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit. Barakallahu fikum. Maka kita yang sedikit ini, ya. Nah, tidak boleh kemudian kita pesimis. Kalau kita di atas al-haq, harus kita pegang kuat-kuat al-haq. Ya. Kalau kita di atas dinut tauhid wa dinur rasul, naam ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pegang kuat-kuat. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naam. Jangan sampai kita meninggal, ya, kecuali kita memegang agama Allah yang hak ini. Naam. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yaitu pelajaran kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ta'lif Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Naam. Hafizahullahu taala. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, ya, dengan segera mungkin, sehingga nanti kajian ta'lim bisa bertambah. Karena kita masih dibatasi, ya, sepekan itu maksimal 3 kali. Nah, karena situasi masih pandemi. Kalau nanti sudah mulai berangsur-angsur, sudah wabah ini hilang, kita akan kembali lagi seperti semula, ya, 1 pekan penuh. Nah, masya Allah, ya kan. Baik, yang punya kitabnya, kita masuk halaman 15. Nah, kita halaman 15, dalil. Nah, wa qawlihi wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah, surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam ayat 36 surat An-Nisa ini, wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya, ya, mempersekutukan Allah syai'a dengan sesuatu apapun. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah membawakan dalil, ya, yang berikutnya yang kita baca ini, dalil tentang keutamaan tauhid, ya, tentang tauhid. Nah, kemudian kita baca syarah dari Ustaz Shalal Fauzan hafizahullah. La tusyriku utruku asyirka. Jangan kalian berbuat syirik. Maknanya kata Syekh, utruku asyirka, tinggalkan oleh kalian perbuatan syirik. Nah, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan syirik. Nah, utruku istanibu, ya, tinggalkan, ya, jauhi syirik. Apa itu syirik? Wahuwa taswiyatu ghairillah billah. Menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah. Dalam perkara yang termasuk kekhususan Allah. Ya. Nah. Jadi tidak boleh seseorang menyamakan selain Allah dari makhluk-makhluknya, ya, dengan Allah. Dalam perkara itu termasuk kekhususan Allah. Nah, ini makna syirik. Ya. Allah satu-satunya al-ilah, al-ma'luh, al-ma'bud. Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Ternyata ada sebagian manusia ini menjadikan selain Allah juga berhak untuk diibadahi. Nah. Ini. Maka dia telah melakukan syirik, taswiyah, ghairillah billah, fima min khasaisillah. Dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Nah, maka terjatuh dia pada kesyirikan. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, ya, lafaz syai'an wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu nakirah fi siyakin nahi. Nah, jadi nakirah itu bentuk umum syai'an, segala sesuatu, ya. Fi siyakin nahi, dalam bentuk, ya, nahi, larangan. Nah, sesuatu apapun jangan berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun bentuknya. Apakah mempersekutukan Allah, ya, dengan berhala, ya, patung, nah, atau mempersekutukan Allah, ya, dengan pohon, nah, dengan gunung, matahari, ya, nah, makhluk-makhluk Allah yang mukramin, yang dimuliakan, malaikat, nabi, orang-orang soleh, ya, ya. Atau mungkin dengan benda-benda yang sepele, ya, dengan cincin, dengan, ya, cincin akik, gelang, kalung, ya, tamimah, apa namanya, jimat-jimat, nah, sesuatu apapun tidak boleh. Nakirah fi siyakin nahi. Fata'ummu syirka kabirah, kabirahu wa saghirahu. Ya, mencakup kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Nah, jadi nakirah ini umum sifatnya, baik, ya, syirik yang besar maupun yang kecil. Masya Allah, ya. Dan di antara keistimewaan dakwatus salafiyah, dakwatul anbiya, jadi dakwatus salafiyah, dakwah salafiyah itu dakwanya yang didakwakan para nabi dan rasul, ya, adalah apa? Ini dakwatut tauhid. Dakwatut tauhid. Mereka mengedepankan dakwatut tauhid daripada yang lainnya. Ya. Mereka mengutamakan dakwatut tauhid. Ya. Nah, ini diantara, ya, ciri khas dakwatus salafiyah. Ya. Jilan ba'da jil. Dari setiap generasi ke generasi terus, ya, itu cirinya itu. Jadi kalau kita melihat ini dakwanya dakwah apa sih ini? Kok rame-rame kesana kemari? Tinggal dilihat seruannya apa. Kalau seruannya tauhid, ya, nah, barakallahu fikum. Ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ketika memulai dakwah di Mekah, ya, memulainya dengan dakwatut tauhid. Wa fi Mekah asra sini, ya, 10 tahun memulai dengan dakwatut tauhid. Awal kali Rasulullah mendakwakan tauhid, wah, ya, banyak musuhnya. Nah, makanya Rasulullah sembunyi-sembunyi. Nah, satu orang ke orang berikutnya, begitu. dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai banyak yang sudah menerima ya dakwatul Islam, dakwatul tauhid. Nah, begitu ikhwan. Jadi kita harus mengikuti apa? Manhajur Rasul fi dakwah. Manhaj Rasulullah dalam berdakwah. Jadi butuh modal ya, modal kita ilmu untuk berdakwah. Nah, bagaimana dakwahnya Rasulullah sehingga punya kekuatan yang besar? Dimulai dari dakwatul tauhid. Nah, kalau susah untuk masuk ya, agar masyarakat menerima dakwatul tauhid, enggak usah kita apa? Langsung memaksakan untuk semua harus ikut, enggak. Pelan-pelan, satu orang demi satu orang. Nah, kita punya tetangga ya, kenalan itu dulu. Masya Allah, satu demi satu. Nah, tidak terasa. Nah, karena kita tidak dibebani untuk ya, memberikan hidayah kepada umat manusia ini. Nah, Rasulullah saja turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Nah, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Nah, jadi tugas kita adalah menyampaikan, mendakwai manusia ke jalan Allah. Nah, walhamdulillah menerima satu. Nah, esok lagi kita ya dakwai orang yang kita kenal baik dia ya. Nah, yuhibbul khair, mencintai kebaikan. Nah, nerima. Ya. Bahkan terkadang dakwah itu tidak harus bil lisan. Kita menyampaikan di khutbah, nah, bahkan ya banyak dakwah itu diterima oleh manusia, oleh masyarakat bil hal, dengan keadaan, dengan perbuatan. Nah, bil akhlak, ya orang lihat kita bermuamalah, dilihat, oh ini orangnya baik. Nah, tanpa kita ya mendakwai dengan lisan kita, ceramah enggak, tapi kita cukup misalkan kita mengerjakan sholat ya, ada orang masya Allah melihat kita azan, kita berangkat ke masjid, kemudian tergetuk hati dia untuk ingin berbuat ya dengan apa yang dia lihat dari amal perbuatan kita, maka itu juga dakwah ya. Kita melihat teman kita di masjid ini, masya Allah dia sholat sunnah. Nah, akhirnya kita terdorong untuk, nah dia sudah dakwah itu, mengajak, ya. Nah, walaupun tidak dengan lisan, tapi dia dengan perbuatan, nah, mencontohi man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, maka dia mendapatkan ajar dan pahala orang yang mengikutinya. Ini ikhwan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi banyak kesempatan kita untuk beramal saleh. Nah, kemudian kita lanjutkan al-ma'na ijmali lil ayat. Ya, makna secara garis besar dalam ayat ini secara globalnya, ya'murullah subhanahu ibadahu bi ibadati wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah ya, semata. La syarikalah. Tidak boleh mempersekutukannya. Wa yanhahum anis syirki. Dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Ini ya makna. Secara garis besar dalam ayat ini seperti itu. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah hanya ya, satu-satunya kepada Allah. Tidak untuk mempersekutukannya. Dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Nah. Walam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan ya dari jenis atau jenis-jenis ibadah umum. Nah, perintah ibadah kepada Allah ini sifatnya umum, ibadah apa saja. La du'a wala shalah wala ghairihima. Tidak khusus hanya doa, ataupun sholat atau selain keduanya. Umum. Ya. Allah perintahkan wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ibadah maknanya umum di sini. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah, agar ya perintah ini umum mencakup seluruh macam-macam ibadah. Walam yakhussu naw'an min anwa'i syirk. Nah, dan tidak juga Allah mengkhususkan ya dari jenis-jenis kesyirikan. Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirk. Karena yang dimaukan oleh Allah agar umum larangan ini mencakup semua ya macam-macam syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya umum ya. Tidak boleh mempersekutukan Allah dalam segala jenis ibadah apapun. Nah, begitu juga tidak boleh kita mempersekutukan Allah ya dalam bentuk apapun. Barakallahu fikum. Munasabatul ayah lil bab ya. Jadi kesesuaian ayat dengan bab yang kita bahas ini, annaha ibtada'na ibtada'tu bil amri bit tauhid wan nahyi anil syirki. Jadi ibtada'at Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk bertauhid, nah, wan nahyi anil syirk, dan melarang dari syirik. Ini. Ya, ayat ini memerintahkan untuk bertauhid dan melarang dari syirik. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Dan di dalam ayat ini ya ada tafsir tauhid. Apa tafsir tauhid? Bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. Yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan syirik. Ini makna tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya beribadah kepada Allah, bukan, tapi harus ada meninggalkan syirik. Ini tauhid. Nah, jadi tidak semua ahlul ibadah itu ahlul tauhid. Ya. Antum lihat orang masya Allah soleh dia, ya. Rajin ibadahnya. Tetapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, maka dia bukan tergolong ahlul tauhid. Harus, ya. Ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. Dan itulah makna Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Al-Islam al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'a minasy syirki wa ahlihi. Nah. Jadi kalau kita mengenal, mengetahui tentang hakikat Islam itu, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bukan definisi yang disebutkan oleh orang-orang jahil. Islam itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, waktu-waktu sholat. Nah, waktu anak kecil masih belajar di langgar itu, di kampung, Islam itu itu. Islam itu isya, subuh, ya, zuhur, asar, maghrib. Nah, padahal bukan itu ikhwan ya, istislam lillahi bitauhid, berserah diri ya kepada Allah, hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk taat kepada Allah. Nah, wal bara'a minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Inilah ya makna Islam yang benar. Kemudian ada faedah ma yustafad minal ayat. Faedah dari ayat yang bisa kita ambil, wujub ifradillah bil ibadah, wajibnya kita mengesakan Allah dalam ibadah ini, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Li'anna Allah amara bidzalik awalan, karena Allah perintahkan ya yang pertama untuk kita beribadah kepada Allah. Fa huwa akadul wajibah, yaitu apa? Kewajiban yang paling ditekankan oleh Allah adalah at-tauhid. Nah, jadi perintah dari Allah, dari kewajiban-kewajiban yang paling Allah tekankan adalah at-tauhid. Ifradullah bil ibadah. Nah, sehingga Ini pondasi, ya. Pondasi untuk kita nah selamat, ya, di dunia dan di akhirat, yaitu beribadah kepada Allah, ya, semata, tauhid. Bahkan disinilah letak kelemahan syaitan untuk membinasakan, ya, menjerumuskan Bani Adam kepada kesesatan. Karena apa? Iblis, ya, dan bala tentaranya, mereka tidak bisa, ya, kemudian menjatuhkan kepada kesesatan kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mukhlis. Karena apa? Telah bersumpah di dalam ayat Al-Quran, فَبِعِزَّتِكَ, demi, ya, kemuliaanmu ya Rob, ya, لَأُهُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, aku akan sesatkan mereka semuanya, ya, hamba-hambamu ini, إِلَّا مِنْ عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ, kecuali hamba-hambamu ya Rob, ya, di antara mereka, الْمُخْلَسِينَ, yang ikhlas, yang bertauhid, yang menjadikan ibadah ini murni untuk Allah, ya, la li ajli dunya, walal madah linnas, bukan karena tujuan dunia, karena cari pujian manusia, bukan. Orang-orang yang menjadikan ibadahnya itu ikhlas karena Allah, selamat dia dari kesesatan, ya. Maka kita terus introspeksi, ikhwan, muhasabatun nafs, jiwa kita ini ikhlas enggak, mukhlis enggak, berat, ya, berat. Kadang godaan dunia, ya, tepis, ya. Karena itu semuanya membahayakan diri kita, ya. Syaitan, ya, bisa menyesatkan Bani Adam ketika mereka sudah tidak ikhlas. Karena sudah Allah tegaskan di dalam ayat tadi, فَبِعِزَّتِكَ, ya. Dengan kemuliaanmu ya Rabb, لَأُهْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, aku akan bisa menyesatkan semua hamba-hambamu ini. Sudah, ya, bersumpah seperti itu. إِلَّا مِنْ عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, mukhlis, yang tidak mengharapkan, ya, الدُّنْيَا وَالسَّنَا لِلنَّاسِ, murni untuk Allah ibadahnya. Barakallahu fikum. Dan ini penting, ahlu sunnah salafiyun, untuk mereka itu berpijak di atas agama yang hak, ya. Agama yang dibangun di atas hujjah dalil Al-Quran wa sunnah. Ahlu sunnah seperti itu, kokoh, ya. Barakallahu fikum. Tidak dibangun di atas ara al-hawa, ya, pendapat-pendapat manusia dibangun di atas hawa nafsu, enggak. Kuat hujahnya, kokoh. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya. Sehingga kokoh keimanan para sahabat, kokoh mereka memperjuangkan al-haq, ya. Berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan dinut tauhid di muka bumi ini. Baik. Ana cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.